Ceritane wayang Jawi. Ramayana, dua insan romantika cinta bagai di surga. Drama memadu cinta, rawana pun menggila. Duhai Yudi dan Hops. Kisah legenda yang jadi trendsetter di dunia nyata. Tali asmara yang kini telah hilang. Dua cinta ternoda, orang ketiga osis. Fucking Hello Kitty, yes, yes, fuck yes.